الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. الله سبحانه وتعالى telah jadikan kita makhluknya yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia bani Adam. Walaqad karramna bani Adam, demi kata Allah kami memuliakan bani Adam. Jadi saudara yang mulia, maka untuk nawi kemuliaan kepada manusia tadi ini dan untuk beri kejayaan kepada manusia ni, Allah Subhanahu wa taala jadikan satu jalan untuk mulia dan untuk berjaya, untuk dapat untung besar, untuk dapat bertuah besar manusia ni. Satu jalan iaitu jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan anbiya alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada jalan yang kedua untuk berjaya manusia. Hanya satu jalan. One way. Satu jalan. Tidak ada jalan yang kedua. Iaitu jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga jalan anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bandingannya serupa dengan Allah Subhanahu wa taala hatta manusia mari ke dunia ni juga melalui satu jalan. Tidak ada jalan nombor dua. Tak kira siapa. Raja ke, rakyat ke, orang kaya ke, orang miskin ke, orang besar, orang pangkat besar ke, orang biasa, orang tak ada pangkat ke, orang kampung ke, orang bandar ke. Satu jalan Allah taala hatta mari, iaitu jalan ibu, jalan perut ibu belakang. Tak ada jalan nombor dua. Tuan-tuan yang mulia, dan begitu juga bila Allah Subhanahu wa taala nak halih manusia ni dari dunia ni, juga melalui satu jalan, iaitu jalan mati. Raja pun mati, rakyat pun mati, kaya pun mati, miskin pun mati, ada pangkat presiden pun mati, orang biasa pun juga mati juga. Tak ada jalan nombor dua. Belah tu lah tuan-tuan yang mulia, untuk berjaya manusia ni pun tak kira-kira. Raja pun tak apalah. Rakyat pun tak apalah. Orang kaya pun tak apalah. Orang miskin pun tak apalah. Orang rumah besar ke, orang rumah kecil ke, orang ada pangkat ke, orang tak ada pangkat ke, orang kampung ke, orang bandar ke, orang menega ke, orang berkebun ke, orang berbenar ke, orang jadi tokai ke, jadi poli ke. Satu jalan yang untuk berjaya, iaitu jalan agama. Jalan Nabi SAW, jalan agama. Jadi tuan-tuan yang mulia, tak ada jalan nombor dua. Jalan yang kedua tak ada. Tuan-tuan yang mulia, jalan agama Allah Subhanahu wa taala ada hubungan dengan janji Allah. Janji-janji Allah taala kepada manusia ni Allah taala hubung dengan agama. Dan tuan-tuan yang mulia, kudrat Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah ikat dengan janji dia. Kuasa Allah, kudratullah, kuasa Allah ni Allah ikat dengan janji dia. Di mana di apa ada janji Allah, maka di situ ada kuasa Allah. Dan janji Allah, Allah ikat dengan agama dia, dengan perintah dia. Agama ialah perintah Allah. Dengan perintah Allah ada janji Allah. Dalam janji Allah ada kuasa Allah. Boleh faham tak? Tuan-tuan yang mulia, kuasa Allah, kudrat Allah, Allah tidak ikat, Allah tak ada hubung dengan apa-apa, dengan mana-mana asbab, asbab dunia. Tak ada. Allah tak ada hubung kuasa dia, kudrat dia ni dengan apa-apa, dengan mana-mana asbab. Tak ada. Dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala ialah kuasa mutlak. Kuasa Allah, kudrat Allah, kuasa mutlak. Tak ada ada ikatan, tak ada ada hubungan dengan mana-mana nizam yang kita nampak ini. Segala nizam asbab. Tak ada ikatan, tak ada hubungan. Ada asbab, tak ada asbab, berlawan dengan asbab. Di sisi Allah syukur ya. Tuan-tuan yang mulia, dunia Allah Ta'ala jadikan darul asbab adalah darul imtihan. Allah Ta'ala buat dunia ni dengan asbab ni untuk uji ya. Dan makhluk Allah Ta'ala buat semua ni. Dan segala asbab yang Allah Ta'ala buat semua ni. Asbab juga makhluk Allah. Asbab yang kita nak nampak ni makhluk Allah. Kita ni makhluk Allah. Dan amalan perbuatan kita juga perbuatan Allah. Hak kita ada bergerak ni. Daripada Allah juga. Kita makhluk Allah. Dan perbuatan kita juga makhluk Allah. Allah buat juga. Bukan hak kita. Tuan-tuan yang mulia, Allah bagi tahu kata, wallahu khalaqakum, Allah lah yang menjadikan kamu, wa ma ta'malun, dan bagai yang kamu kerja, bagai yang kamu amal pun Allah buat juga. Mung tak ada gerak apa kamu. Kita ada bergerak, kita ada berdenyut, mata kita ada nampak, telinga kita ada dengar, kita ada perasaan, semua daripada Allah Ta'ala. Matahari Allah Ta'ala buat, cahaya matahari juga Allah Ta'ala buat, panah yang ada di matahari itu Allah Ta'ala buat juga. Makhluk Allah Ta'ala belakang. Faham tuan-tuan? Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah SWT sengaja buat ada asbab dalam dunia ni untuk uji. Untuk uji. Dan tuan-tuan yang mulia, segala asbab, segala makhluk Allah Ta'ala ni tak ada munafaat, tak ada mudarat. Munafaat tak ada, mudarat tak ada. Bagi hak kita nampak munafaat, tak ada munafaat. Bagi hak kita nampak mudarat, tak ada mudarat. Munafaat dan mudarat, hak Allah Ta'ala. Bagi hak kata kita nampak munafaat, bila kata Allah, bila Allah kata mudarat, jadi mudarat. Bagi hak mudarat, bila Allah Ta'ala kata munafaat, jadi munafaat. Faham tuan-tuan? Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala buat makhluk ni bukan untuk munafaat kepada manusia. Dalam nasi itu, kita makan jadi kenyek. Orang ahli kaji kata dalam nasi ini ada zat protein. Dalam nasi ini ada zat garam. Dalam nasi ini ada zat sakar. Dalam nasi ini ada zat besi. Ada sanlek, san kere, san namtan. Banyak lagi. Ada vitamin, ada protein. Dalam nasi ini ahli kaji ya. Tuan-tuan yang mulia, yang mana tubuh manusia kita ni berhajat, berkandak kepada zat-zat tadi. Orang-orang ahli kaji dia kerja kaji kata gitu. Tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala buat makhluk semua ni bukan untuk menafak. Allah Ta'ala buat makhluk dia ni untuk mengenal Allah. Ya? Untuk nak kenal Allah. Makhluk untuk nak dalil kenal Allah. Zaman dulu orang tengah jawab kata, dalil kata Allah ada. Dalil kata Allah kuasa. Makhluk. Benar, patut kenal, patut sahih. Makhluk semua ni untuk jadi dalil buat kenal Allah. Bukan ada munafak, ada mudarat. Munafak dan mudarat Allah sendiri. Tuan-tuan yang mulia, kudrat di zat Allah. Kudrat ada di zat Allah. Allah tidak letak kudrat dia dalam mana-mana asbab. Dalam apa-apa makhluk dia. Ada kudrat. Tuan-tuan yang mulia, sebenarnya semua makhluk ni, kalau capuh habis segala makhluk ni selain daripada Allah, maka tak ada kuasa. Allah bagi tahu selain daripada Allah tu kekuatan dia, supaya segala labuh. Supaya segala labuh. Alladzina takhazu min dunillahi awliya. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. Mereka orang yang menjadikan selain Allah Ta'ala tu penolong dia, pembantu dia, duk harap dia, duk gantung situ, duk harap di situ selain daripada Allah. Allah bagi tahu Allah bandingkan super labo bergantung di sara dia. Super labo menjadikan sara dia. Labo awak sara dia. Betul. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Sesungguhnya yang paling lemah, yang paling fahu, yang paling do'eh sekali, sara rumah, rumah labo. Rumah labo lah rumah paling lemah sekali. Allah wa bandingnya kekuatan makhluk ni sumpah dengan sangat labo. Mana tak ada kekuatan apa. Orang sepak pincak bunyi kita pun butuh pula. Memang orang sepak pincak bunyi ni orang tak agak timah dah ni. Tak lewat podah. Tu. Tuan-tuan yang mulia, sebenarnya makhluk tak ada kuat, tak ada apa. Tapi mata kita ni tuan-tuan yang mulia, dia nampak makhluk ni terbergerak. Nampak makhluk ni melahirkan makhluk lain. Nampak makhluk ni mengadakan makhluk lain. Makhluk ni lah melahirkan makhluk lain. Kita nampak pokok ni melahirkan buahnya. Pokok ni lah memasukkan buahnya. Pokok ni lah memanihkan. Pokok ni lah jadi memasakkan. Pokok ni lah macam-macam kita nampak. Dari asbab. Tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala buat melalui asbab. Nampak dengan asbab ni untuk uji. Imtihan. Ini uji. Untuk nak uji. Uji apa? Uji iman. Dua-dua yang mula kena iman. Hak Tuhan nak. Hak Tuhan suruh kita beriman. Beriman dengan hak tak nampak. Iman adalah iman bil ghaib. Iman. Hak Allah Ta'ala nak daripada kita ni. Suruh kita iman bil ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan yang ghaib, dengan hak tak nampak dengan mata. Dua-dua yang mula itu iman hak Allah nak. Itu iman al-matlub. Iman yang ditutup oleh Allah adalah iman bil ghaib. Iman hak nampak dengan mata, ini bukan iman. Ini adalah iman orang kafir. Iman orang kafir. Orang hak kafir dengan Allah Ta'ala itu dia beriman dengan apa dengan mata ni. Dia percaya ke asbab ni. Percaya ke asbab ni. Dia bergantung dengan asbab. Dia iktimad dengan asbab. Dia harap kepada asbab. Dia yakin kepada asbab. Semua. Dia kasih kepada asbab. Saya kepada asbab. Tuan-tuan yang mulia, tapi kita ni saya juga. Tapi dengan Allah, saya Allah lagi. Dia dalam asbab bila Allah panggil, mari lalu buat kita. Allah panggil, mari lalu. Dalam kata kita ni saya ke Allah lebih pada asbab. Asbab Allah Ta'ala suruh kita ambil. Dalam asbab ada syariat. Dalam asbab syariat. Agama Allah ada dalam asbab. Ada syariat. Tuan-tuan yang mulia, dalam asbab ada sunnah Nabi. Dalam makan ada sunnah Nabi. Dalam tidur ada sunnah Nabi. Dalam minum ada sunnah Nabi. Dalam semua asbab ni ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat. Faham tuan-tuan? Kita ambil asbab untuk amal syariat. Faham tak kira? Payah kan ni? Payah kan ni? Payah sekali kan ni? Tuan-tuan yang mulia, kita kena muzakarah semua. Kita kena dengar semua ni. Kalamul iman, majalisul iman, majlis iman, muzakarah iman. Ini takaza iman bil ghaib. Takaza tutup teh, khandak iman bil ghaib, kena muzakarah. Sahabat tuan-tuan yang mulia, mereka selalu muzakarah iman. Mereka panggil, memanggil antara satu sama lain. Masuk dalam majalisul iman. Masuk dalam majlis iman. Ta'al, mari, najlis, kita duduk. Nu'minu bi Rabbina. Kita beriman dengan Tuhan kita. Sa'atan pada satu ketika. Mari duduk. Ya. Dituruk. Hajat mari masuk dalam majlis iman. Tuan-tuan yang mulia, ini tutup teh. Ini orang panggil tutup teh takaza. Takaza dalam bahasa Urdu panggil takaza. Takaza mana tutup teh. Kehendak iman kena ada majalisul iman. Tuan-tuan yang mulia, kita hidup ni di dalam alat uji. Mata kita dah nampak asbab. Telinga kita pun dah dengar asbab. Otak kita pun dah fikir asbab. Tuan-tuan yang mulia, bimet takut ni selorang mata, selorang otak, selorang telinga, selorang mulut, selorang apa ni, slogan-slogan ni slogan masuk pakai dalam hati. Takut dia dengan asbab. Ambil asbab, tak apa. Jadi kaya tak apa. Jadi raja tak apa. Kenapa? Tuan-tuan yang mulia, orang Allah zaman dulu, Nabi Sulaiman jadi raja besar dia. Raja besar. Tuhan boleh jadi raja besar. Dia minta dengan Allah Ta'ala nak jadi raja yang mana tidak ada lagi selepas pada dia ni, tak ada raja macam dia. No, raja mulkin la yambagi li ahadim min ba'di. Tidak layak dah selepas pada aku ni, tak layak dah orang nak jadi raja. Tak ada dah sepuluh ini. Allah beri dia jadi raja. Boleh merata seputi dunia. Boleh merata manusia. Boleh merata jin. Boleh merata setan. Boleh merata binatang. Boleh merata udara. Udara ni dia boleh merata. Tak ada lagi lah. Tak bertemu siapa temak dah. Orang ada amnat. Orang ada kuasa. Yang mana Allah beri kuasa, boleh merata habis macam ni. Jin dengan setan ni, dia paksuh dia mutiara. Dia ambil batu-batu permata dalam patak gunung, patak laut. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasil. Jin dengan setan ni, buat kerja untuk Nabi Sulaiman. Nak buat bangunan, nak buat mahligai. Nak pergi kutip permata-permata yang maha. Bukan pakar di jari, bukan pakar di ni. Bubuh di rumah dia. Di mahligai dia. Sulaiman tu. Suatu ayam mulia. Perintah udara. Suruh bawa dia naik udara. Dia tak udara. Tak ada kena pakai teknologi. Tak ada alat-alat rekod air. Teknologi. Kapal tumbuh tak ada. Tak ada. Udara. Dari terang. Udara ni mubasara. Ambil Nabi Sulaiman bawa naik. Satu ketika Nabi Sulaiman AS bertakhta di udara bersama dengan kabinet. Orang-orang dia, pembesar-pembesar dia, pegawai-pegawai, ulu balai dia. Tuan-tuan yang mulia, satu orang abid di bumi melihat Sulaiman berada bertakhta di udara. Maka orang abid ni kata, subhanallah, begitu hebatnya nak kerajaan Nabi Sulaiman. Orang abid ni sebut kata-kata begini, didengar oleh Sulaiman. Kelun. Orang panggil clean ni, bawa naik ni, masuk dalam lingkungan Sulaiman. Tubik di mulut, dengar. Tak ada mobile, tak ada handphone, tak ada mata, tak ada satellite, tak ada dawkiam di zaman mereka. Teknologi belum ada di zaman mereka. Tapi Allah telah beri kepada Nabi Sulaiman AS. Orang kecil di bumi ini, dia duduk tak langit ni, dengar. Turun mari. Wahai Abid, apa kamu ucap? Apa kamu kata? Abid tu takut ketak-ketak. Apa kamu ucap? Mu kata apa? Bagi tahu. Tak ada kata apa. Apa kamu kata? Dia kata hak kata molek. Tak ada kata hudung. Apa kamu cakap? Dia kata subhanallah, begitu hebatnya kerajaan Sulaiman. Aku datang untuk beritahu kepada kamu. Subhanallah yang kamu ucap satu patah tu. Lebih maha, lebih afdal daripada kerajaan Sulaiman bin Daud. Ya takut mu silap reti, takut mu silap faham, takut mu silap nampak. Mudah wasa kerajaan ni begitu maha sangat. Tak ada apa sekarang dengan subhanallah, mu kata sebatas tu, maha subhanallah lagi. Ni kita ni dia muzakarah iman bil ghaibin, Nabi pahalah ni ini. Nak uyakkan, barang tak nampak ni barang kena yakkan. Tuan-tuan yang mulia, barang tak nampak ni barang tak betul ni, barang tipu. Bukan sungguh kita dah nampak dengan mata, bukan sungguh. Kita dah nampak kita matau, dan kita dah nampak kita buat kerja, kita dah nampak kita meneka, kita nampak kita buat sebab, kita dah kata tu lah boleh. Tipu, bukan di belakang asbab, di belakang kerja kita. Kuasa Allah, kudrat irada Allah buat keputusan untuk bui kita ni. Nak boleh ke, tak boleh ke, banyak mana. Setiap, apa ni, itu mananya telah dibadarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telah dimenentukan oleh Allah dengan iradahnya. Dengan kudrat Allah SWT sendiri. Tak ada sangkut paut dengan asbab kita buat. Ni zahir. Zahir mata ni. Untuk uji. Untuk nak uji kita. Sebab tu tuan-tuan yang mulia kena muzakarah sokmo. Nak kena muzakarah sokmo. Pasal apa dia muzakarah ni? Nak buat tumbik ni. Nak buat tumbik ni. Takut orang nampak dengan mata. Dia masuk dalam hati. Nak buat tumbik. ni kita ada waktu keluar 4 bulan, ni kita ada keluar di jalan Allah, keluar 4 bulan, nak waktu baik ni, nak waktu baik. Nak waktu baik, hak kita nampak dengan mata. Nak waktu baik, hak otak, hak kita fikir dengan otak kita. Nak waktu baik, hak apa kita dengar dengan telinga kita ni. Nampak-nampak, nak waktu baik, hak masuk hati kita ni. Ini fasadul yakin. Ini fasadul iman. Ini iman yang rusak. Nah, tuan-tuan yang mulia, kalau tak keluar, tak baik. Kalau mengaji kita tak tu baik. Kalau kilik surat kilik kita tak tu baik. Tak tu baik. Kalau ngapa Quran jadi hafiz Quran tak tu baik juga. Kalau naik kapal Dubai pergi di Mekah bawah Baitullah bersih tak tu baik. Tuan-tuan yang mulia, jalan nak pergi Dubai keluar. Kenapa? Tuan-tuan yang mulia ni kena keluar 4 bulan ni. Kalau kita ada keluar ni, tubik ni. Nawak tubik ni. Nawak tubik benda hak dalam hati kita. Supaya kita ada kata bila-bila ada keluar. Dia muzakarah. Maksud la ilaha illallah. Nak buat tubik kebesaran maksulam. Nak bubuh kebesaran Allah. Hatu. Nak hatu tu. Nawak tubik tu. Nawak tubik tu. Nak bubuh tu. Nak bubuh ke nawak tubik dulu. Tahan-tahan. Tuan-tuan yang mula kalau nak waktu baik tak leh, kalau nak bubur tak leh, kena ayak tu Tuhan. InsyaAllah ni. Malam-malam bangun ya Allah, kena waktu baik bagian ni ya Allah, kena waktu masuk bagian ni ya Allah. Kena waktu baik ni, kebesaran makhluk ni, daripada hati ni, masih Allah. Selain pada Allah waktu baik, mungkin kena tangan kebesaranmu ni, dari hatiku ya Allah. Kalau tak gitu, aku tak boleh gelai. Cukup aku boleh gelai. Sahabat dulu tuan-tuan yang mulia pelastu dia. Ada Allah dalam hati. Sifat-sifat hati semua ada Allah. Katakanlah kalau hati di zaman sahabat ni, hati ni ada bilik. Hati ni ada bilik-bilik kita. Bilik apa? Bilik kasih. Bilik harap. Bilik yakin. Nampak-nampak? Tuan-tuan yang mulia semua dalam bilik tu ikut dibuka pintu bilik tu ada Allah. Dalam bilik yakin, yakin pada Allah. Ada Allah saya. Dalam bilik harap pun dibuka, Allah saya. Lain pada Allah tak ada. Dalam bilik kasih pun ada Allah lebih daripada yang lain. Kita ni dalam bilik hati kita ni ikut buka. Ada lain Allah lah kau. Tuan-tuan yang mulia tahu dan nak kata ada lain Allah. Ya, tak nak kena dakwah. Kata aku nak tak sedap dakwah. Tuan-tuan yang mulia, kita boleh cek amalan kita tak jadi. Amalan kita tak ada tahu. Amalan kita tak jadi. Sobat dulu amalan kita jadi. Pada dengan Allah Akbar. Pada dengan Subhanallah. Pada zikir. Pada sebut nama Allah ni. Boleh buat berlakon tu. Tak sakit rasa maya lagi. Pada zikir. Jemaah sahabat pergi di Rom. Orang Rom tanya mana tanda kehebatan kekuasaan Allah Tuhan kamu. Sahabat baca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar. Istana mereka berkocok. Tasirah, cukup dah tasirah. Buat-buat pandai-pandai. Sahabat pergi ke Farsi. Baca takbir, Allahu Akbar. Runtuh istana raja Farsi. Cuba kita pergi di Mekah. Kok istana raja-raja mana? Tak ada tahu. Tuan-tuan yang mulia, kerana kita ni mulut, ya lidah, ya. Dalam hati muka lain. Dia kata dia ucap daripada hati tu. Yang mana dalam hati tidak ada selain daripada Allah. Masih Allah. Tidak ada dalam hati. Ada dalam hati hanya Allah. Kena bilik ni. Ni tuan-tuan yang mulia mungkin mau dapat ulen waktu ini ni. Tapi tak apalah kita belanja dulu 4 bulan. InsyaAllah deh. Jangan berketah lah. Jangan bergelar lah. Ada hawa buah lepak pelajar istimak wani bakat ni jadi ketak. Ada nak hari bayar waksi sini? Surat ketah jemaah kata hak cukup tak ada. Hari tu ada 3 jemaah. 3 jemaah ada waksi. Kita ada juga waksi. Bada waksi ramah, ramah. Kita kata cuba akik tangan amai tengok. Wah, akik lapan cuma off. Tengah-tengah dia bayar tu pula, mari lagi masuk. Dia jadi gelap, dia jadi ketah, jadi luruh putih. Jangan kelek dengan putih ini, kena pergi masak dulu. Tanda kita maksud nak masak. Masak dia, masak kita. Masak imej kita. Kena raya ke Tuhan. Aku tak gelap ni Allah. Kalau tak lihat ni, tak gelap. Tu. Nuri boleh hakikat iman. Dua-dua ia mula nak boleh hakikat iman ni. Keluar 4 bulan, jaga usul, jaga tertib, jaga adab. Ni lah ni, ni orang-orang India pesan mari. Orang Pakistan, Buzhut, pesan mari. So tengok jemaah ni. Sebakat kira suruh jemaah ni. Jaga-jaga usul, jaga tertib, jaga adab. Benar-benar. Adab tak boleh. Adab segala adab ni. Sama dengan adab, adab nubuah, adab kenabian. Ni duduk dengan bayi, suruh duduk dengan adab. Kenapa? Tuan-tuan yang mulia, kerana adab ni, bila adab, adab nubuah ni, tuan-tuan yang mulia, adab ni mari dana, mari di Allah. Adab kita dua ni mari daripada Allah. Dia ayat Nabi. Nabi SAW kata, adabani Rabbi. Allah telah, Tuhan aku telah mengajar aku ini adab. Fa ahsana ta'dibi, maka Allah jadi baik adabku ini. Semua adab tu, hari kita ada muzakarah adab. Adab makan, adab tidur, adab taklim, adab buah, adab gah, adab buah. Adab gah tu adab perjalanan Nabi SAW. Tu. Jadi tuan-tuan yang mula kena. Lepas tu kena minta pula dah dengan Allah Ta'ala. Kena minta. Nabi boleh ni kena minta. Kena ramah. Kena ramah perasaan kita. Kena ramah kerenyek perasaan kita tu. Tu baru mulai. Tuan-tuan yang mulia Nabi-Nabi dulu kena ramah juga. Bukan buat kita saja nak boleh iman ni. Dalam Quran, hak Tuhan sebut banyak kali dalam Quran, Nabi Musa. Habis kena surah ada Musa ni. Dan Musa ni paling banyak sekali kisah yang mana Allah sebut dalam Quran. Tuan-tuan yang mulia. Dia ni, Musa ni, dia belajar agama, belajar tauhid, belajar makrifat dengan mak dia. Dia kecil lagi dalam istana Firaun. Mak dia tak ayak dia, Fir'aun bukan Tuhan, Fir'aun makhluk, Fir'aun makhluk. Tuhan kita Allah, yang buat kita, yang ada perang kita, yang buat langit, yang buat bumi, yang buat matahari, yang buat bulan, yang buat bintang, yang mentadbir segala perkara ni Allah. Itu Tuhan kita. Fir'aun makhluk, bukan Tuhan. Dia ayak dia leluh dalam istana tu, kerana dia dibesar di dalam istana Fir'aun. Tuhan-tuhan yang mulia, buah besar panjang hari jadi masalah dengan Raja Fir'aun. Tuan-tuan yang mulia, maka raja nak bunuh. Orang dalam istana tu sayang Musa, bunga merayak mencari Musa. Ya Musa, innal mala'a ya'tamiruka liyaqtuluka fakhruj. Musa, raja dah cari mu nak bunuh, keluar kes lalu dah. Tak ada nak sifat baik, tak ada nak sifat apa. Fakharaja khaifan yatarakkab. Maka Musa pun keluar dalam keadaan itah kiri kerana hulu hilir belakang tak puas. Takut ni orang tua mari. Hingga dia berjalan-berjalan pergi menuju Madian. Madian sekarang ni duduk di Ordon. Di Jordan. Daripada Mesir. Di tapak sana. Tua-tua yang mulia. Di sana Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib jumpa dengan Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib nampak muka budak ni mualat. Nampak bakat ada. Mek wak menang. Dan dididik, diasuh dengan Nabi Syu'aib selama 10 tahun. Dia mengaji dengan bapa Nabi Syu'aib. Dia mengaji dengan ustaz Nabi Syu'aib. 10 tahun. Dia mengajar ni, mengaji ni, mengaji hak iman ni, mengaji akidah, mengaji makrifat kepada Allah. Alim Musa. Tuan-tuan yang mulia, patu satu kali tu dia dengan bini dia, dengan kami dia. Kena pegang kami, belanja duit anak sekolah bau. Duit anak sama bau begitu. Kain selas pinggir aja gitu. Nah, Nabi Suhaib nikah dengan anak dia, belanja kena pegang kami. Ya boleh. Jamilah ni boleh. Kalau bukan nanti duit orang kita ni kari kan belanja nak duit lalu. Belanja hajar ngaji. Anak dina yang tak ada ngaji. Mu hajar Quran. Haa tu. Bui pandai Quran. Boleh tu belanja baik tu. Linggak sebut kata belanja ke emas selalu. Emas kahwin. Isi kahwin. Sebut isi selalu. Dia boleh hak lain pada tu. Boleh. Musa. Nabi Syu'aib buat belanja. Tengok kami 10 tahun. Dua-dua yang mulia. Dia dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun. Lepas tu pada malam itu dia dengan kami, dia dengan bini. Bini pun besar katanya. Pada sakit beliau nak beranak pada malam. Duduk di atas pantai pula dah. Gelak, malam gelak kelemak pula dah. Sejuk pula dah. Sejuk tempat demo ni. Sejuk sungguh. Bukan sejuk tempat kita. Sejuk tempat kita kata biar suruh air tu. Tak ada sejuk pun. Kalau kita nak pergi banding dengan tempat demo ni. Sejuk sungguh. Jadi tuan-tuan yang mulia, dalam keadaan begitu, Musa diberi nampak oleh Allah api di atas bukit. Dia pun tak fikir, boleh api mari ni, bila api hak gelap jadi cerah. Hak sejuk ni boleh dia jadi panas. Dia kejap dengan bini dia, nampak api ni. Bini dia kata, oh weh, aku nak jembat muda sini sebentar. Kenapa? Bini dia pun tak apa. Tak apa. Moga nak gemik api, dia pun perlu pada api. Dah lah gelap lagi. Dah lah sejuk lagi. Bawa naik pergi di atas nu, dipanggil nama Musa. Nu dia ya Musa. Dipanggil wahai Musa. Ana Rabbuka. Aku ni Tuhanmu ni. Tu Tuhan Kristus. Tuhan kajak dengan dia selalu. Aku Tuhanmu ni. Fakhlak anak alaika. Mungkin nak pecah dua kasut mung tu. Innaka bil wadil muqaddasi tua. Sekarang munduk di tempat yang bersih. Muqaddasi tua. Munduk sini sekarang. Wa ana khtartuka. Aku telah pilihmu ni jadi rasul dan nabi ku malam ni. Itu Tuhan nak pilih jadi nabi dan rasul malam tu. Wa ana khtartuka. Fas sami' lima ilwa. Mungkin nak dengar wahyu. Saya pun kajak dengan dia. Wahyu dia. Innani ana Allah. Sesungguh aku ini Allah. Tuhan ngajar dia pula. Kemarin umat dia mengajar. Tadi ini bapa Nabi Suhaib dia tua dia mengajar. Sekarang ni Allah mengajar makrifat kepada dia. Innani ana Allah. La ilaha illa ana. Aku ini Allah. Tak ada Tuhan melainkan aku ya. Tuan-tuan yang mulia ini ngajak asah tauhid Tuhan ajar dia. Lama dia kejap tu. Bini dia sakit berat tu. Tak pakai lain kat tu. Cuk kat tu. Habis ni dengan kami tu sejuk. Duduk situ lah tu. Tuhan tak nak syarat mula dengan bini dia. Nak tarbiah Musa. Nak tazkiah Musa ni. Nabi Musa dapat hakikat iman. Tuan-tuan yang mulia umat dia mengajar. Tuan-tuan dia mengajar. Sekarang Tuhan mengajar. Tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Sebab kita ngaji sampai situ gedak ni kita ni. Tak masuk lagi. Kecik panjang tu. Tuhan sendiri dah kecik dengan dia. Bukan main-main. Tuhan-tuhan yang mulia akhir Tuhan tanya dia nak teh-teh kan. Kenapa? Saya kata. Matilka biyaminika ya Musa. Munduk bawa apa tu di tangan kanan tu Musa. Tuan-tuan yang mulia Musa ni, tua dia hadiah tukar sepotong. Tukar ni tukar saksi. Tukar keramat lah kata kecil masa kita sini. Tukar keramat. Bila nak tukar jadi tukar. Bawa nak kahai buah jadi galah. Jadi banyak sendiri. Bukan mesti herat gitu, pengah-anggapan tu. Pengah siar radio kita, dah. Kayu tu jadi banyak jadi. Buah, daun, kahai tu. Tinggi-tinggi tu jadi kau banyak gitu. Kahai ambil mana tu kahai ni. Kenapa-kenapa? Musa ni jadi berasa kemah benar. Dia boleh berasa hebat benar ada tukar ni. Banyak faedah, banyak wik pertolongan kepada dia ni. Lepas tu hanya tanya. Orang ni kalau ada barang fisik, bila orang tanya, tak kira dia tanya, wayak lebih selalu. Baru ni ada kita tanya, mata cicik dia boleh pakai apa. Oh ni mata bukit nori dia kata ni. Ni wayak tak tahu lah. Ada kadang-kadang ni terbakar pasal ikut-ikut nori. Minta maaf weh. Bukan orang yang tak bakar. Tapi nyepak tu lepas pada hak semati. Lagu. Beli. Tak boleh dah buat kita ni. Dah kena tipu lah. Ni dah menima ya. Bukan orang kata salah, bakar, harilah. Tak kira kan? Jadi ni pun ni Musa balik saya tanya gapo muda bawa dia kata ni tukar dia tak tukar tukar ni hodok ke hai tak jadi jadi galah. Dua ayat tu saya gini oh tukar ni banyak. Waliya fiha ma'arib ukhra. Untuk saya ya Allah dari tukar ni banyak pada. Saya tak nak. Saya tak sen. Faham ni, perasaan ni, pandangan ni ni. Tak sewi ada dalam hati. Tak sewi tu. Nawi seluruh, nawi ada mulahazah, nawi ada nazar. Nazar dengan mata hati itu. Wi napa kata semua ni daripada Allah. Duh. Ayah bayar juga ada ya ni. Duh, saya tak ada, saya nak terbiah pula. Saya kata capak, mutahab al-kihaya Musa. Mutahab tu tak. Eh, tak boleh lah. Saya ada kerja dengan yang lama dah. Dia tahu, daripada tukar kayu, kering kayu mapuh ni, Allah dengan kuasanya tukar, menukarkan tukar kayu tadi jadi ular. Fa'idha hayyatun tas'a. Maka tiba-tiba jadi ular hidup. Ular seluruh. Dalam bahasa kita sini ular seluruh. Dalam Qiyam Musa ular ni ketepak mati selalu. Sifat paling lazim. Karena dikira dia kira kata ini berdorak besar ni. Muka buat jadi ular pun tersinggah tinggi pada Musa. Jelek ni dah ngangong memang ya Allah akhir ngatangi pun apa. Sifat paling nak lari. Saya kata la takhaf. Musa jangan takut. Innahu la yakhafu ladayyal mursalun. Sesungguhnya rasul-rasul semua berada di sisi aku. Mereka tidak takut. Jangan lari. Khuzha. Ingat ulang. Itu. Tu yang mula tu nak boleh himen tu. Katanya ada riwayat mengatakan Musa nak pergi ke. Saya kata yang pergi ke, kalau pergi muluk tu. Pasal ni nak we nak habis perasaan ni, nak we habis pandangan, nak we habis Allah. Kena ramah we pacuk perasaan pandangan sendiri tu. Lah, we habis. Tu Musa nak boleh pergi ulah tu itu. Tu hai lah ya, tu hai lah ya. Khuzha sanu'iduha siratahal ula. Mumpukailah ula tu. Aku nak wajib tukar kelih. Tak pasal dia dah kita ni. Eh, iya ke? Iya kan ni? Yalah, kita ala mampak. Pak selalu. Tuan-tuan yang mula Tuhan ui buat apa-apa. Hak dalam pahal tengok nampak kata tukar. Munafa'ah. Hak tengok nampak kata ula mudarat ni. Dan ui percaya kepada Allah putus saya. Khuzha sanu'iduha siratahal ula. Mungkin nak pegai tukar sama tu ula ni. Aku nak jadi tukar kelai. Suatu ayah mulia Musa nak boleh pegai ula ni. Hak cerak dan apa kalau ketik mati selalu ni. Tuhan berjanji bang. Bang Tuhan Tuhan bang. Ini hak buang kita dengan kek mana. Bang lah. Betul dulu kan Tuhan. Tuhan Tuhan bang. Abjanji-janji bang. Lama kan. Ini kita ni. Musa kena ramah, kena pacu perasaan pandangnya dia. Tuan-tuan okay. Yang mulia, belatulah kita hari ini. Nak boleh iman, nak boleh keluarkan fasadul yakin dalam hati kita. Ghairullah ni, kena ramah perasaan kita. InsyaAllah tuan-tuan. Jangan turut langsung, jangan wi langsung, jangan ikut langsung, jangan ambil langsung. Perasaan kita ramah. Bawa Allah wi. InsyaAllah lah. Itu sampai kita raya atas kalau naik kapal tumbang kita awah Mekah tak tumbang. Kalau kilik kita pergi mengaji pun tak tumbang. Keluar. Kalau kita ramah dalam keluar ni. Kalau keluar saja tak ramah dengan dia tak? Banyak duduk di ruang sejik. Malah duduk dalam taklim. Malah warak-warak. Tak jaga adab. Tak jaga usul. Tak jaga tertib. Duk jadi kaca daun, duk jadi cikir karung. Jangan lewat gitu, kena buat habis perasaan kita. InsyaAllah tuan-tuan. Pas kalau tak boleh lagi, kalau tak ada lagi, royak ke tuan. Pas royak ke tuan pun tak ada lagi, jangan gelik. Wih terkejok lah, 4 bulan kita ni, wih alang-alang kejok. Kejok imej kita. pergi kepada satu tahap, satu perangkat, menjadi ada rasa perubah iman itu. Nah, tu Musa lepas pada tu, luar biasa dah keyakinan dia. Sekarang ni tak nak tolak banding. Bila saya kata apa, selalu dah yakin. Ikut saya kata apa ni. Lepas tukar dia dulu, dia dengan kambing, dia selamat kat tu dah. Jadi galah pun dia dengan kambing. Sekarang, buat dia lepak, buat dia pegang ni, buat dia tukar mula ni. Sekarang ni tuan-tuan yang mulia, boleh selamat Bani Israel sejuta neraka. Ha? Neratus ribu, bukan sejuta. Neratus ribu Bani Israel boleh berjalan dalam laut. Allah kata Musa, ambil tukar katak laut tu. Ambil tukar katak main. Dua belah longgar. Terbelah laut tu jadi dua belah longgar. Ambil di longgar satu, siapa longgar dua belah, nampak tengok. Jadi air tindik itu jadi cium. Tak ada bimbang. Lah mana orang hadap berjalan di longgar dua belah. Orang longgar satu tak bimbang. Orang longgar dua belah pun nampak orang longgar satu ni. Kalau jadi, kita berjalan, selamat. Kalau kita memang kalau kita kalau jadi lorong lain-lain ni kan masuk lorong lain-lain muka buat tulah buat kita belaka orang lorong selamat ke dak hak tunggung lorong 12 selamat ke dak memang takut ni dak nampak tengok Allah Taala nak wis ni hati buat dengan apa tu dengan tukar tadi bukan tukar keramat kata Allah tu kata Allah wadua ya mulia satu masa Nabi Musa bersama dengan Bani Israel di padang teh. Air tak ada nak minum. Dah go air. Kaum Bani Israel wayak pada Musa. Musa pun Allah dapat perintah daripada Allah Taala. Dia kata, "Hai Musa, ambil tukak tu katak batu." Fa idrib bi asakal hajar. Pukullah dengan tukak kamu tu batu tu. Bila nak Musa dia katak pok batu dengan tukak tu. Batu stoker ni katak pok tu. Fajarat min husnata asyarata aina. Maka terpecah daripada batu tadi dua belah mata air juga. Karena Musa ni dua belah kaum, dua belah grup buat dia. Qad alima kullu unasim masyarabahum. Jadi setiap grup manusia tu, mereka tahu lubang mana hak buat dia. Tu tuan-tuan yang mulia. Jadi Bani Israel boleh tupuan. Dan Musa ni dia yakin dengan Allah Taala. Tak kira. Ikut Tuhan kata apa. Kenapa? Setelah apa? Setelah dia kenyek berapi itu. Tu. Jadi kita ni pun tuan-tuan yang mulia ni. Kita keluar apa mulia ni bukan main-main ni. Nak belajar iman. Usaha iman ni. Kita ada keluar ni usaha iman. Kena we boleh iman. Kena usaha atas iman kita ni. Kena muzakarah iman semata ni kelek mai markah pun kena muzakarah iman juga. Dah. Dak kira nak goreng kita ni, dak goreng, dak goreng iman nak tua. Nak we masak. Nak we tua. Dak sewi mentah. Dah. Tua-tua yang mulia tak boleh pakai iman iman mentah. Tak boleh pakai iman putih. Bahaya tua-tua yang mulia kita duduk dalam keadaan alam uji ni takut kita tak selamat daripada ujian ni. Lebih-lebih lagi dunia yang jauh dengan Nabi SAW, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kita sekarang ni adalah zaman fitnah. Fitnah. Fitnah ni sekarang. Banyak fitnah Nabi yang kecil. Nabi wayak dah dulu. Kata fitnah banyak akhir zaman. Satakunul fitanu. Akan adanya fitnah. Kakita'im minal lain. Seperti potongnya kegelapan malam. Al-Muslimi. Seperti kegelapan malam. Orang duduk di akhir zaman, fitnah banyak ni, semua orang duduk lagi-lagi malai. Malai itu merupakan fitnah. Seolah kata gitu. Fitnah banyak ni, semua orang duduk lagi-lagi. Orang nak duduk lagi-lagi ni, ya, nak cerah, tak ada jalan lain. Nak maki, nak murih, nak hambat, nak mengepek, nak kata, nak supah pada gelak, tak pergi gelak kalau duduk kita duduk lagi-lagi. Untuk nak lepas pada gelak ni, kalau duduk lagi-lagi, kena bawa pelita ya. Kena bawa cahaya. Bila ada cahaya, gelap tu hilang mengikut kodar kekuatan cahaya tu di kita. Ni kerja Nabi SAW, kerja ini kerja ada cahaya ni. Kerja dakwah kita ni kerja cahaya. Kerja bawa nur. tuan-tuan yang mulia, bilang pada Nabi Jin Madinah, bukan nama Madinah, Madinah, bukan nama Madinatul Munawarah. Madinah-Madinah ni dulu ni nama Yasrib. Bandar Yasrib di situ. Ya ahla Yasrib la muqama lakum. Hei orang Yasrib. Dalam Quran ada Tuhan seru orang Yasrib ni. Bila nak pergi di sana, orang-orang di sana ni biar biasa dia mai buat haji di Mekah. Muslim haji. Kat Nabi ni, kita buat dawah masa orang buat haji, Nabi kira buat kejumpa segenap kabilah. Jumpa dengan orang yang mari di Yasrib, Nabi kecek-kecek, ada beberapa orang percaya dan beriman dengan Nabi. Puncak kelima. Harapan mari pula, temu pula. Tuan-tuan yang mulia, akhirnya orang-orang sini ni, orang Yasrib ni faham tengok keadaan Nabi hidup di Mekah ni, memang hidup di bawah tekanan. Buat di bawah, orang panggil di bawah tekanan, anak-beranak, kaum kerabat dia, kuris sendiri. Nabi nak buat apa tak boleh. Mereka pun senda. Mereka pun pelawa. Pelawa ni mana senda lah. Ya Rasulullah, hiduplah di tempat saya. Hiduplah tempat kami. Kami akan beri pertolongan. Ajak Nabi kita tempat demo. Nabi berkata, insya Allah. Dia tak lama dengan tergede Allah, dengan kehendak Allah. Allah perintah wahyu kepada Nabi, suruh hijrah ke sana. Dan Nabi dua hubungi apa dah, dua hubungi dah hantar orang dia, hantar sahabat pergi mengajar, pergi buat dakwah, pergi buat dakwah dan buat taklim di sana. Mus'ab bin Umair pergi di sana. Jadi tuan-tuan yang mulia, kau bertambah. Kau bertambah orang, kau bertambah karkun di Madinah, kau bertambah karkun. Nabi hantar sahabat. Akhir sekali Allah Ta'ala suruh Nabi hijrah lagi. Bila Nabi hijrah lagi, hijrah Nabi masuk di dalam pengetahuan orang-orang di sana. Mereka datang tunggu Nabi di satu tempat nama Kubah. Mari tunggu situ. Bawa Nabi sampai mari, mereka nak buat cerak dengan Nabi. Dengan Abu Bakar Siddiq, kena dah kata cerak Nabi. Mereka sambut kedatangan Nabi dengan kata-kata sambut saya. Tala'al badar alaina misaniyatil wada'i. Dia buat-buat kita dengan ngaji dulu tu. Tala'al badaru alaina. Telah naik dah atas kita ni boleh pernah-pernah. Anggap pek. Banding Nabi sebagai boleh pernah. Hingga dia kata telah jadi telah datang, telah naik dah boleh pernah mari sama kita dah. Mari dana misaniyatil wada. Mari daripada saniyatil wada. Satu panggilan Mekah. Mekah tu ada panggilan lain, saniyatul wada. Jadi tuan-tuan yang mulia. Dia kata lagi. Wajabasyukru alaina. Wajiblah kita kena bersyukur kepada Allah. Mada'alillahi da'i. Satu orang da'i ni, mari hajak kita kepada Allah. Satu orang da'i ni, Nabi ni da'i, orang dakwah ni, mari hajak kita ni kepada Allah. Bagi orang da'i hajak tu kita ni, ialah hajak kepada Allah. Kita kena bersyukurlah kepada Allah. Ni, dengan kata-kata sambut teh ni, Nabi pun tinggal di situ selama 4 hari. Di Kubah. Siapa hari Selasa? Hari Senin, Nabi tubik. Dan tuan-tuan yang mulia duduk 4 hari situ, Nabi buat masjid pertama. Masjid pertama yang Nabi kita buat ialah Masjid Kubah. Lepas ni kalau kita pergi di Madinah pun orang pergi ziarah di Masjid Kubah. Masjid pertama yang dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malak halalnya, Nabi dulu buat udah-udah ya, udah-udah ya. Ambil batu-batu satu-satu niat kata ni masjid. Masjid ya lah. Berapung tak ada, tak ada, kipas-kipas tak ada. Hari Jumaat Nabi keluar daripada Kubah menuju ke bandar. Yasrib. Orang mari ramai duduk pakat mari sambut Nabi di situ. Tuan-tuan yang mulia, mari duduk hari ni buat sejik. Ini kita semak kira ni. Lepas tu Nabi pun naik kenderaan dia. Bawa Nabi naik kenderaan dia tu, adik-adik dia ada di Madinah. Adik-adik dan Nabi ni ada di no. Anak Nabi ni. Agak ajak Nabi, minta dengan Nabi, suruh Nabi ni duduk merema lah. Ada orang tu ajak Nabi duduk dia. Orang ni pun ajak, orang tu pun ajak pakat ajak Nabi. Ditinggal di rumah mereka. Nabi pun nak rakyat kata nak duduk orang tu, takut orang tu rasa hati, nak rakyat kata nak orang ni, takut orang ni rasa hati. Gak Nabi pelepah kata, buta yang kenderaan ini diperintah suruh pergi. Nabi pelepah kata, buta kenderaan ini diperintah suruh pergi. Di mana buta ini berhenti, di situ dia nak turun. Rumah siapa yang dekat dengan tu, rumah tu lah nak tupai sama kalau. Ini cakap Nabi dengan orang-orang Madinah. Rasul ayah mulia utah dia degi bos apa tujuh tu musim utah pun. Jadi bola. Serau. Utah betul. Nabi pun turun situ. Umar yang dekat dengan tempat tu, Umar Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Orang Madinah. Nabi pun tupai rumah dia lah sama kali. Nabi kukuh orang, sahabat-sahabat di situ. Dan tanya tanah tempat utah berhenti itu tanah dia. Panggil suai mari. Panggil mari, pergi mari. Buat malam kan dia nak jual. Nabi pun suruh Abu Bakar. Bayar duit selalu ambil tapak tanah tu. Dan di situ Nabi jadikan masjid. Tapak masjid dia. Tuan-tuan yang mulia ingat. Kita hari ini kita nak muzakarah ni. Tentang pembinaan, pembangunan masjid di zaman Nabi SAW. Dah, kita kena buai juga pahamai kita. Kita kena buai juga kira'ai kita. Kita kena buai juga pahamai kita. Pandangai kita. Pendapat kita mengenai masjid. Kerana buat kita ni kalau tanya masjid dia marah. Apa rumah-rumah dia? Haa, untuk jemaah-jemaah. Gak dia jemaah kali ya hari. Orang-orang rajin dia jawab kata masjid ni untuk jemaah-jemaah dengan jemaah. Apa? Jadi hingga sikit. Acak sikit. Ada juga orang-orang atas masjid ini untuk semaya raya. Tua-tua yang mulia, semua pandangan ini adalah pandangan pada fakta yang salah belakang. Kita tanyalah mana-mana. Majlis pun sepatutnya kak. Umat hari ini faham tak apa. Faham ini pandok. Tali pandok di dalam memahami masjid sekarang. Tak sabar bagaimana kanak Nabi buat masjid. Sebab yang mulia mungkin tempat semaya saja masjid ni. Nabi telah buat masjid dia. Sebab yang mulia bila Nabi buat masjid, Nabi buat program hidup amal masjid. Ada program, ada amal di situ. Sebab yang mulia amal Nabi buat tu jadi ada nur. Jadi di kampung ni, bandar ni mendapat nur berubah. Berubah orang-orang situ berubah. Tua-tua yang mulia, akhir sekali nur ni berjerak di rata-rata belakang. Maka nama kampung, nama Bandar Yathrib tadi bertukar daripada Bandar Yathrib kepada Madinatul Munawwarah. Bertukar dengan sendiri, dengan otomatik gitu. Tua-tua yang mulia, Nabi telah amal, Nabi telah buat program masjid. Hanya Madinah tu kuasa pemerintah, boleh Nabi. Ekonomi menegak dulu Yahudi duk kum tu topek Yahudi. Orang-orang Madinah orang Islam tu dulu belum Nabi pergi lekat hutan Yahudi yang tepek. Bila Nabi pergi ekonomi pun kembali di tangan orang Islam. Orang-orang muhajirin hak hijrah daripada Mekah ke Madinah panam mereka. Mula mereka. Laku jadi laku apa sahabat. Karena menegak jujur, menegak ada amanah, menegak ada ikram. Tak guna kritik. Tak sebuah buat kita lah ni, tak boleh menegak buat kita. Baik tau baik. Panah kena kritik ke bagaimana. Modal tak ada, tak apa dia ada kritik. Kita ni kalau tak ada modal, bawa kritik, pakai tipu selalu tau. Pasal makan tak payah selalu. Ni kita. Abdul Rahman bin Aun dulu orang mari cari nak pergi barat. Bawa upah beratus-ratus ekor dengan muatai barat. Wih tawar. Abdul Rahman kata dia tak ada modal. Tak apa ambil dulu. Kelih-kelih nak masuk jambai. Dia tumpik nak masuk jambai. Tumpik pada sejik tu. Mereka masuk jambai. Orang-orang bawa barat perniagaan mari. Tak apa. Buat turun. Buat turun. Demo tu. Suruh anak balik yang sah. Anak balik buat turun. Dia masuk jambai. Kita jambai. Bawa tumpik jambai, kelih mari jambai, sudah lah. Jambai tumpik di perang. Orang yang mahal tak di perang. Orang lain orang mahal itu tunggu. Bagai siapa hari? Ada aku nak jual berapa? Berapa? Salah apa? Kalau tak. Nak duit cash, nak duit selalu hak tadi, duit ada, buat tak ambil dulu. Orang okay, mari beli bayar cash. Dia beli tadi, tak ada kena bayar. Tu Abdul Rahman bin Auf, kredit dia molek. Tuan-tuan yang mulia tu tak ada lama Madinah tu dia dapat pegang ekonomi setak itu. Terpaksa hanga Yahudi kena lari. Tak letak. Tu. Dan Yathrib sudah bertukar jadi nama Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan yang mulia hanga akhir-akhirnya kuasa keluar. Nggak siapa boleh Fathul Makkah. Hanga siapa keluar. Bawa Pak Nabi keluar lagi. Tuan-tuan yang mulia, tapi tempat pusat pemerintahan Hamiyat Rathaban juga dalam Masjid Nabi. Tempat Sun Bansyakan juga dalam Masjid Nabi. Dan dalam Masjid Nabi ini, jadi orang panggil universiti. Ini mesti tempat belajar ilmu, segala ilmu belajar di Masjid Nabi itu. Belajar ilmu agama ni di Masjid Nabi. Tak ada sekolah-sekolah, tak ada keluar itu, tak ada. Tanda segala pondok-pondok ada biar buka Abu Bakar lagi buka pondok Abu Jurda di masjid ni tu. Ini sejarah yang telah berlaku tuan-tuan yang mulia. Ada masjid ni tu. Hanga siapa negara sudah jadi luar di zaman Saidina Umar, siapa ke Mesir, siapa ke Afrika, sebelah lain ni siapa ke di Eropah. Tapi pusatnya di Masjid Nabi. Masjid ni tempat orang panggil tempat selesai masalah. Masalah individu, masalah orang seorang, masalah keluarga, masalah kampung, masalah masyarakat, masalah negeri, masalah negara, masalah dunia, masalah akhirat, masalah hidup, masalah mati. Semua boleh selesai di masjid. Sekarang kita ada kenapa hal kita ada bahagian di masjid untuk semayang Jum'ah dengan Jum'ah. Ya? Fahamilah tu kena taubat insyaAllah tuan-tuan. Faham masjid, wisapa tempat fahamilah Nabi. Sebab tu di masjid kita pergi, kita kena susung pasal semula program amal Masjid Nabawi hari. Nak buat gelik semula. Nak buat gelik umat ini semula. Nak buat gelik semula masjid semua ni. Kepada para masjid di zaman Nabi SAW. InsyaAllah tuan-tuan. Tu lahir orang jadi macam sahabat tu. Lahir macam orang macam Abu Bakar. Lahir orang macam Umar. Lahir orang macam Osman. Lahir orang macam puak-puak sahabat semua ni. Yang mana mereka ini Allah Ta'ala telah menundukkan seluruh makhluk ini kepada mereka. Ni, dia baca subhanallah, dia baca alhamdulillah, Allah Akbar, dia bergonya ni. Pelajaran nak cek dana, cek di Masjid Nabi. Lima sahabat dengan lima heret itu. Makhluk tunduk kepada sahabat. Tanah, air, api, angin tunduk kepada sahabat. Berlaku kebakaran di Madinah di zaman Saidina Umar jadi khalifah. Masa tu bomba tidak ada, daplau tak ada, kereta menyembur tak ada. Umar rapat-rapat. Makan api. Nak gimbek apa semua. Tuan-tuan yang mulia, Umar masuk dalam masjid, jumpa satu orang sahabat nama Tamim Dari. Wahai Tamim, kom bangun di hambar api. Tamim kata, man ana, siapa aku ni? Wama ana, apa aku ni aku tak lewat apa? Bangun, pergi hambar api. Oh, tak boleh tu ambil semua ni, pergi. Gila gitu. Api duk nyala di tempat nyala je, jatuh bak tanah. Api takut pada sahabat. Bergolong, hambar, parah. Lari masuk dalam batu. Tu tuan-tuan yang mulia. Dan sahabat dulu, mereka hati mereka yakin pada janji Allah. Yakin pada janji Nabi SAW. Yakin kepada ucapan Allah. Kalamullah. Kalamul Rasul. Nak tahu tak boleh. Nak bani tak boleh. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi hajar dia doa. Hari kita lagi dipanggil doa Abu Darda. Allahumma anta Rabbi hingga akhir. Nabi wayak kata membaca doa ni pagi dan petang. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan harta benda kamu. Rumah tangga kamu. Keluarga kamu. Tak dia, tak berhasil, tak yakin dengan janji itu. Yang ada dalam doa yang diajar. Baca juga. Kebetulan ada satu ketika berlaku, rumahnya makan api di kawasan itu. Orang hongak pergi cari Abu Darda, wangak kampung kita makan api, rumahmu juga makan api. Abu Darda pun renung, tunduk. Dia kata rumah dia ada. Allah letih ni. orang mai wayak ni letih ni. Kita mari dengan hatinya gaduh ni nak supaya dia ambil kerjasama ni. Nanti dia buat kamera kata dia tak kata. Atau kita mari dengan pisau gitu ke? Dengan gaduh baru atau macam mana tak kaget kita buat sebagai tu. Bukan letih zang, letih perasaan tu. Wak tak mengena, wak tak kalah. Orang nombor dua, mari raya. Abu Dara, cepat. Rumah kamu makan api. Rumah aku down. Orang yang ketiga, mari pula dah raya. Bangak, Abu Dara, makan api. Rumah aku down. Dia tolak tiga-tiga penurut khabar mari raya. Orang raya mereka tengok dengan mata. Tua-tua yang mulia akhirnya kesudah bila khabar kata api itu padam mati, api itu mampu. Dan umur Abu Darda adalah selamat. Orang sahabat hamai wayak tiga orang ini, heranlah Abu Darda ni kasyah ke kan. Hamai wayak dia pak menengung, saya tengok je tengok rupa Abu Darda menengung hayat atau mayat dia. Ibu kali yang nampak. Kena risik buku ni, kena kira bicara dengan Abu Darda. Lah mana mu kena rayak kereta. Mu kena rayak. Mu nampak tengok kan. Abu Darda kata tidak. Bila mu rayak berita kata rumah makan api. Aku pun renung tengok. Aku baca ke doa Nabi Hajar aku ni. Bah aku ingat cerah aku baca. Bah Nabi bagi tahu Allah jaga. Allah jaga rumah. Allah jaga apa. Nabi rayak lah tu dah. Mu main rayak belaga dengan Nabi. Aku tak percaya. Mu percaya Nabi lah. Ini sahabat kata ayam. Yakin dengan amal. Yakin dengan amalan yang ada. Janji Allah dalam amal. Yakin dengan ucapan Nabi SAW. Tak tengok dengan mata pun tak pernah yakin. Satu orang sahabat tu dengan Nabi berbalah dengan Yahudi. Nabi pergi kampung. Hari tu jumpa dengan Badawi nak jual kuda. Nabi beli. Akak jual beli siap dah. Bayar duit siap dah. Lepas tu Badawi orang kampung dia kata tak apa saya pergi hantar ya Rasulullah. Yang lagi sekali direk kuda pergi. Bos apa nak rapang ni kan? Jawab masalah. Parawi ni pasal perut tak molek ni dia jawab masalah dengan Nabi. Dia kata aku tak nak jual lagi kamu. Nabi kata jual dia aku beli dah bayar dah tak lagi. Balak jadi balak gitu. Dia semua kata nak makan nak pay gitu. Nabi kata beli dah kata di akak jual beli siap dah ke bayar duit siap dah ke dah. Nabi kata bayar dah mana saksi? Kebetulannya satu orang sahabat tu mari dengar Nabi hidup balah ni. Lepas tu orang Badawi tu tanya mana saksi mu kata mau beli mu bayar. Sahabat tu kata aku jadi saksi. Aku ni jadi saksi. Nabi paling huru. Kau anda mau jadi saksi? Mu ada ke? Mu tengok ke? Mu dengar ke? Nabi paling agak pula. Orang nak jadi saksi ni mana dia kena tengok. Dia kena dengar. Dia kena ada dalam kejadian tu. Dia kena ada dalam headcount tu. Pahalimu jadi saksi ke mana? Dia tu ayat kata, ya Rasulullah, saya dengar dengan telinga saya ni, Rasulullah kata, beli dia, saya, Rasulullah beli, Rasulullah bayar dah. Dia yakin ucapkan Rasulullah ni. Dari situ dia. Maka Rasulullah kata, saksi kamu seorang ni, menapati dua orang lain jadi saksi. Kata iman dia. Dia ni sahabat nama ni, kita tak ingat nama. Mu seorang jadi saksi, serupa dengan orang lain, dua orang jadi saksi. Mahal. Tu tua-tua dia boleh sahabat ni, dia yakin kepada Nabi ni, ha tak tengok dengan mata. Kalau Nabi kata, apa yakin? Kita ni, dah ni, kena tengok dulu. Nak tengok dulu, semua. Gila lagi upah tu, kita tengok dulu, baru nak beriman, baru nak tu. Pak Ugamo doyak ni nak buat watak karik, watak kada, bah, kita sampai kubur dah. Ni agama imeh yang kita berjaga, agama islah yang kita berjaga ni, kena tanya oleh kubur tu. Masa, gapa dia agama kamu, siapa dia ada peramu, dia ada peramu, ada pada kamu dulu, dia man rabbuka, wa madinuka. Gapa dia cara susunan hidup kamu, agama adalah susunan hidup. Lagi royaklah mana, lagi katalah mana. Tua-tua yang mula di sana bukan mulut saja kecek. Hati. Iman. Amal Islam betul-betul tu. Kalau ada tu baru terjawab. Jadi tua-tua yang mulia. Klik pada Masjid Nabi. Kenapa? Suatu ayat mulia masjid Nabi, daripada masjid Nabi ini tempat selesai masa Allah, tempat pusat belajar, tempat pusat mengaji, tempat untuk melesat, untuk susun negara, tempat tadbir negara. Tu di zaman Saidina Umar, negara sudah jadi luas, tapi tempat pusat pemerintahnya adalah Masjid Nabawi. Dan kekuatan Masjid Nabawi ini, suatu ayat mulia kehebatan pemerintah di sini ini, suatu ayat mulia orang nak buat jahat tak boleh. Ini hebat. Orang nak buat jahat tak boleh. Siapa dia pergi buat jahat, orang tu nak tak boleh gelisah. Orang nak buat jahat tak boleh. Ini ajib. Sedadu tak ada, tahan tak ada, askar tak ada di zaman Nabi mentok. Di zaman sahabat tak ada pakai askar. Tak ada. Telefon lah ni juga tu baik pada balai markah ni. Dah begini ni. Tanya gambar, tanya kalau ayat tak dakwah, mana tengok rauh, ada rauh dari dia. Walah tengok ada ketik-ketik ni dia tu. Mereka ni congan-congan, wah, udah-udah, tak apa, tak apa lagi. Tukar rauh. Suatu ayat mulai di zaman Nabi tak ada. Tak ada pakar. Tapi ameh. Orang nak buat kalau tak boleh. Bila buat, nak tak boleh. Mas hebat. Bila terbuat, nak tak boleh. Mari jumpa dengan Nabi, serah tubuh. Ya Rasulullah hukumkan. Serah hukum. Bayak dia salah begini-begini mengaku. Kadang-kadang Rasulullah tu halih. Halih qadiyah tu. Halih tu. Qadiyah kacik dia mengaku kih tu. Rasulullah halih pusing-pusing tersewi yang mengaku. Supaya tak sehukum. Tu. Bila orang mai mengaku salah, mengaku diri itu, dia sunat bagi orang ada kuasa tu kena pusing dia, jangan bagi mengaku. Supaya dia tu jangan kena hukum. Kena berat. Tapi nanti tak boleh betul. Ya Allah, ya begini, begini, begini. Wayak tu betul. Tengok Rasulullah kena hukum dia. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini kekuatan masjid di zaman Nabi SAW. Dan tuan-tuan yang mulia, hal lebih pada tu lagi, kita pernah dengar sokmo. Satu kabilah di negeri Yaman, Abah, ketua kabilah ni nama Abah, belum pada dia nak tinggal dunia, dia bersaikan anak dia. Mirdas nama. Dia bersaikan anak dia nama Abbas. Abah, bila berlaku kesusahan dalam kabilah kita, mungkin mandi ni, berala ni, mumpuh bedok dia, lepas tu musmah dia, lepas tu minta pertolongan dengan dia, dia boleh tolong. Buat dia bersaikan. Buat dia pergi tinggal dunia. Kawan anak-anak dia ni berlaku duduk tak lama, berlaku kesusahan, berlaku kejadian yang tak baik dalam kabilah dia. Selalu orang ingat pesan ayah orang tua dia, pergi mandi berala dia tu, buah betok lah, buah air bahawa lah, dan semua lah, dan minta. Bawa nak minta berala kecil. Ni ada dalam kitab Hayatul Sahabah tersebut cerita belah ni. Kullil kabilati min Sulaimin kulliha. Halakal anisu wa asya ahlul masjidi. Udar dama dua kana yu'badu maratan. Qabalal kitab ilan nabiyyi Muhammadi. Innal ladhi warisan nubuwata wal huda. Min ba'di ibni Maryama Quraisyum muhtadi. Besar berlagu-lagu pula. Bunyi sorok bukan sekali. Ulah. Kullil kabilati min Sulaimin kulliha. Hei Abah. Murayaklah kepada kabilah Sulaim semua ini. Kabilah ni nama kabilah Bani Sulaim. Murayaklah kepada semua ni. Halakal ani. Semua manusia telah binasa. Wa asya ahlul masjid. Kalian telah hidup ahli masjid tu. Selamat, hidup, subuh, ahli masjid. Lain pada tu binasa. Kata di Allah. Jadi Masjid Nabawi. Dia ada di Yaman. Di Yaman ni. Kejadian ni yang di kawasan negeri Yaman. Deh. Dulu berala ni, adamak ni boleh dikasihi, boleh disembah pada satu masa. Sebelum daripada kitab diturun kepada Nabi nama Muhammad. Sekarang ni Nabi Muhammad telah bakit dah. Dan kitab telah diturun kepadanya. Tak boleh lagi nak sembah tu. Berala tu lah ayat itu. Innallazi warisan nubuwata wal huda. Sungguhnya orang yang dapat pesaka nubuah, pesaka kenabian, dan pesaka hidayah ni. Selepas daripada Isa anak Maryam, dia Muhammad tu bahasa Quraisy, dia berada di Madinah. Oleh dengar ni perkataan ni, hingga selepas pada tu Abbas ni bawa orang dia, kabilah dia pergi ke Madinah 200 orang. Pergi siapa di Masjid Nabi, tinggal kabilah dia di luar, tunggu di sini. Dia masuk dalam masjid. Eklah pula dia. Ada di antara kamu ramai-ramai ni orang nama Muhammad. Dia dengar beralau ayat dia nama Muhammad ni. Nabi bika bangun dia, wahai Abbas, kamu kata, kamu ucap, beritahu pada aku, apa adamak bercakap dengan kamu. Nabi duduk di Madinah pun tahu juga. Allah wahyu kepada Nabi. Nabi kata, apa adamak beralau kamu bercakap dengan kamu. Kecil tak ada banyak. Nabi surai tak banyak. Jadi 200 orang daripada kabilah Bani Sulaim dari Yaman, mereka telah memeluk agama Islam sekaligus. Ini kekuatan masjid tuan-tuan yang mulia. Masjid ada program, masjid ada amal. Tuan-tuan yang mulia, kita hari ini kita ada raya ramah masjid ni, amalan masjid ada raya hari ini ni. Letih. Nampak sebab tak ada apa sekarang. Dakwah ni nampak sebab tak ada apa-apa. Tak ada apa dakwah ni. Tak ada apa. Jadi tuan-tuan yang mulia, orang tengok dakwah ni tak ada apa-apa. Faham tuan-tuan yang mulia, kerja dakwah ni sebenarnya hak kita dakwah ni, suruh kita suruh pasal masjid ni, suruh hidup amal ini ni. Tuan-tuan yang mulia, dengan kerja ini kita jadi ta'aluk dengan Allah. Dengan kerja ini kita jadi takarrub dengan Allah. Dengan kerja ini orang buat kerja ni jadi ma'iyatullah, berserta bersama dengan Allah. Orang buat kerja agama, buat kerja dakwah ni dapat nusratullah, pertolongan, bantuan dari Allah. Tuan-tuan yang mulia, cuba kita tengok bakal dakwah dia. Jangan ada tengok body dakwah huduh-huduh ni, gorak-gorak ni. Tengok bakal. Bakal artinya, bakalnya artinya bertitih tuan-tuan. Titih lah anak menurau. Dia menurau. Titih yang itu lah anak. Hari ni kalau buat, jadi seperti itu. Tak pun. Baik. Nabi Ibrahim buat apa dulu? Buat dakwah. Dakwah sekarang. Dakwah sekarang. Tak ada dah lain. Tak ada. Dakwah sah. Dakwah sah. Sah ya. Penolong tak ada. Pembantu tak ada. Buat dakwah sekarang. Allah Ta'ala lagi keluarga Nabi Ibrahim dengan siapa? Namrud. Ada kuasa meretas putih dunia. Ada harta kekayaan. Ada tentera. Ada senjata. Ada segala-gala. Ibrahim tak ada segala-gala. Ada hanya dakwah sekarang. Tuan-tuan yang mulia, tapi kesudahan apa jadi? Ibrahim dapat kejayaan, kemenangan. Namrud dapat kebinasaan. Tu, hal lepas dah tu. Bahaya kata, kena kata. Nabi Musa, Nabi Harun juga dengan hebat kehebatan dakwah inilah. Turun Zahir, tak ada cara ada tukar dengan kenia. Boleh selamat Bani Israel, tuan-tuan yang mulia. Bahaya. Semua Nabi-Nabi dulu ni dengan jasa dakwah inilah. Sebab tu tuan-tuan yang mulia, hari ini kita kena belajar semula kerja ini. InsyaAllah. Ya. Tak ada awak lagi kita ni. Tak ada awak lagi baru dia belajar baru. Bukan dakwah lah ni. Bukan dakwah lah ni. Orang dakwah bukan lah ni. Lama dengan kata kita tak lagi baru dia belajar baru. Tapi ada jadi sikit-sikit ni orang panggil keberkatan. Kalau Indonesia panggil keberkahan. Keberkatan dalam kerja. Macam Nabi dulu, halah-halah dulu. Teka Halimah As-Sa'diyah tu mari ambil dia nak pergi belah. Nak pergi mata upah, nak pergi menyusul. Jadi berlaku berkatlah Halimah. Halimah naik utah, utah kuruh. Buat ambil Nabi tak ke belakang utah, jadi gemuk utah dia. Dulu utah lambat jalan. Sekarang utah ni jadi laju. Mari tadi ni potong demo. Tak kapas pengu. Buah Allah kelek muat Nabi ni potong utah demo. Orang-orang yang mari di Bani Sa'diyah tu. Di Bani Sa'no. Tanya eh. Mau tukar utah lain. Tanya Halimah. Dia berkat orang di atas belakang ini. Dia susu dia sikit kopek yang kecil. Anak dia makan tak nak cukup. Dia makan tak nak cukup. Dia orang sesak. Sekarang kopek jadi susu saja. Kopek dia. Kambing dia ada kelep sekarang rumah tu. Lepas lep pagi kelep mari petai-petai ni. Gemuk. Peluk. Boya. Dan biok keluar biasa. Sekat pergi belah Nabi SAW di rumah dia. Buat berlaku berkat. Nabi tak kira ni, tak lagi. 40 tahun lagi nak jadi Nabi. Ada 40 tahun baru beranak hari baru ni. Baru umur 4 bulan baru ni. Nama-nama? Tuan-tuan yang mulia hari ni, ni bukan kita ambil Nabi mai belah. Kita ambil sunnah Nabi yang besar sekali ni. Kerja dakwah ni. Yang merupakan maksud hidup Nabi. Yang merupakan maksud Nabi dihantar oleh Allah Ta'ala mari dalam dunia. Kenapa? Lebih besar daripada kita perak. Lebih besar daripada halimah. Perak Nabi lagi. Kenapa ya tuan-tuan? Sebab tu kita kena pakai belajar. InsyaAllah ni. Kalau belajar, ia banyak ujian. Gaduh-gaduh nak kelek. Jangan kelek. Kena jaga usul. Kena jaga tertib. Kena jaga adab. Jangan kelek. Kacik gigit. Ramah puasa air. Puasa gitu, ada puasa gitu, puasa gini. Ada puasa aku tak pedah. Ada puasa aku pada dah. Aku tinggal dah. Aku melek dah. Puasa air tu, itu adalah benih setan mari tanah dalam puasa air tu. Boleh kena puasa kena dah, melek dah, kena dah, berlaku dah, cukup dah. Hak iman, hak Islam ni, kita tak boleh kacik air lah tu. Itu adalah benih setan tanah dalam puasa air. Jangan rasa mata, jangan rasa cukup, jangan kata malak dah. Kita kena kata malak dah, kita diukur dengan dia. Kita diukur dengan siapa? Kita rasa kena dah kerana kita diukur dengan kafe. Tuan-tuan yang mula iman dan Islam kena ukur dengan sahabat. Kena ukur dengan Nabi. Karena itulah contoh. Contoh agama Nabi. Contoh agama sahabat tu. Kita kalau ambil kehidupan kita pergi ukur dengan Nabi. Kalau kita ambil kehidupan kita pergi ukur dengan sahabat. Tak tahu nak jadi penama kita ni. Tak tahu nak kata refor kita. Nah, sebab tu kita kena maju ke depan. Tuan-tuan yang mulia kena jaga kerja dakwah. Dan tuan-tuan yang mulia kita kena faham setengah lagi. Dakwah ni bukan 4 bulan. Dakwah ni bukan 40 hari. Dakwah kena bawa sampai mati. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan. Nah, semua kita niat jaga kerja dakwah sampai mati. InsyaAllah tuan. Semoga Allah bagi taufik pada kita belakang ni. Amin. Selagi tak masak, jangan kelik. Selagi tak tua, jangan kelik. Nak kelik, we cukup dulu 4 bulan. Hari tu kita rayak. Janji pun ni, tak tak kelik belakang. Kata-kata esok kalau kita tengok nampak ada orang duduk dalam wayang waksa ada. Kita nak lalu pergi mengajar di sekolah tu biar tu. Kita nak ambil nak batu pegang. tak kerti sangat lah. Dek, insyaAllah dek. Jangan kelek. Kena we cukup dulu. We 121 hari. Tu baru kita boleh waksa. Sakit gigi ni. Buat perasaan tu. Renyik perasaan diri tu. Turut dalam anak dakwah ni. Turut takazan dakwah. Allah bagi iman. InsyaAllah ni. Tak ada dah. Nak raya lebih pada tu tak ada arah dah. Ni kecik hak sungguh dah. Kecik cara puak dah. Kecik cara anak beranak sendiri dah ni. Dah. Semoga Allah wibahai pada saya dan tuan-tuan ni. Amin. Tuan-tuan. Amin. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.